محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah memasuki matan berikutnya dari qaul al-Imam al-Mujaddid wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan aku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang fa'alun lima yurid, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi, tidaklah terjadi sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak kauniyah Allah. Kita sudah memasuki pada kesempatan yang lalu bagian pertama dari syarah, sampai pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, bahasanya iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, yakni iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Kata beliau selanjutnya, fal iradatul kauniyatu hiya allati jara biha al-qalam alladhi khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala wa qala lahu uktub, qala wa madha aktub, qala uktub maqadira kulli shay'in ila qiyam as-sa'ah, fajara bikulli ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala ila qiyam as-sa'ah. Adapun iradah kauniyah, iradah kauniyah adalah perkara yang terjadi dengan iradah ini, atau berjalan dengan iradah ini, al-qalam yani pena, alladhi khalaqallah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya, wa qala lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada qalam, pena yang telah Allah ciptakan tersebut, uktub, tulislah. Qala, maka ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menulis, al-qalam, yani pena, bertanya kepada Allah, wa madza aktub, apa yang akan aku tulis? Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan apa saja dari makhluk-makhluknya untuk bisa berbicara. Di sini pena yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menulis takdir yang akan terjadi hingga hari kiamat, bertanya kepada Allah, wa madza aktub, qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, uktub maqadira kulli syai' ila qiyamis sa'ah. Allah menyatakan, tulis takdir-takdir segala sesuatu ila qiyamis sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat. Fajara bikulli ma aradahu Allahu ila qiyamis sa'ah. Maka berjalanlah, yakni pena menuliskan semua dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hingga terjadinya hari kiamat. Dan apa yang telah Allah perintahkan untuk al-qalam menulisnya dan telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfudz, itu semua akan terjadi. Hadhihi al-iradah al-kauniyah. Inilah yang dimaksud dengan iradah kauniyah. La yatakhallafu syai'un aradahu Allah tabaraka wa ta'ala fil kauni fil azal. Tidak ada yang menyelisihi sesuatu pun, artinya yang berbeda dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki fil kaun, yakni pada ciptaannya, fil azal, di waktu yang azali, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada al-qalam dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk terjadi, diperintahkan untuk ditulis, maka terjadi semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang berbeda dari apa yang telah ditulis di dalam al-lauhul mahfud tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam matan, wala yakhruj syai'un an masyiatihi, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari masyiah Allah. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, semua itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk terjadi, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang berbeda dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa min dzalika, di antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi adalah al-hidayah wad-dhalal. Al-hidayah, petunjuk, dan ad-dhalal, kesesatan. Yang tentunya dengan ini berkonsekuensi terjadinya orang-orang yang mendapatkan hidayah, al-muhtadi, ya, dan orang-orang yang sesat, ad-dhal. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayahnya, dan siapa yang pantas untuk disesatkan. Kemudian wal ihya'u wal imatatu, masuk dalam cakupan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah proses penghidupan dan mematikannya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kehidupan, kematian, ini di antara sekian banyak perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. War rizqu wal ajalu, demikian pula terkait dengan permasalahan rizki dan permasalahan ajal, yakni ketetapan batas waktu kehidupan seorang di dunia ini. Semuanya perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian wajami'u ma yajri, demikian pula seluruh perkara yang yajri, yang terjadi, yang berjalan, fi malakutis samawati wal ard, di kerajaan langit-langit dan bumi, qad aradahullah, semuanya adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, iradatan kauniyatan, dengan iradah kauniyahnya. Jadi yang terjadi Ini erat kaitannya dengan iradah kauniyah. Turadifuha al-masyi'ah. Di mana iradah kauniyah ini sama dengan istilah al-masyi'ah. Jadi kalau dikatakan masyi'ah, maka yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Kemudian hal yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan jenis iradah yang pertama, iradah kauniyah atau al-masyi'ah, bahwa iradah kauniyah ini pasti terjadinya. Iradah kauniyah pasti terjadinya. Dan sebagaimana telah ditegaskan, tidak ada suatu pun yang menyelisihi dari apa yang telah Allah tetapkan dengan iradah kauniyahnya. Apa yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Tidak ada suatu pun yang keluar dari kehendak. Yang kedua, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan iradah kauniyah ini tidak mengharuskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tidak mengharuskan untuk Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya yang terjadi dengan iradah kauniyah ini bisa jadi Allah mencintainya, bisa pula Allah Subhanahu wa taala membencinya. Ini iradah kauniyah. Kemudian berikutnya, wa amal iradatu syar'iyyah. Adapun jenis yang kedua dari iradahnya adalah iradah asy-syar'iyyah. Wa hiya at-takalifus syar'iyyah. Yang dimaksud dengan iradah syar'iyyah adalah beban-beban syariat. Beban-beban syariat allati kallafallahu biha al-mukallafin. Ya Allah Subhanahu wa taala telah bebankan dengan syariat ini kepada al-mukallafin. Istilah mukallaf ya, maksudnya adalah bangsa jin dan manusia. Ini yang terkena beban syariat. Min alamil ins wal jin, dari kalangan, jadi makhluk dari kalangan manusia dan jin. Mereka terkena beban syariat. Oleh karena itu, ya, di antara jin sebagaimana di kalangan manusia ada yang mukminnya, ada yang kafirnya. Iradatan syar'iyyah. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari pembebanan syariat ini dengan iradah syar'iyyah, kehendak syar'inya. Maksudnya dikatakan di sini ai ma aradahu Allahu syar'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara syariatnya. Minal mukallafina, dari al-mukallafin, ini dari manusia dan jin. Ayyuti'uhu, agar mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'suhu, dan agar mereka tidak maksiat kepadanya. Wa ayyashkuruhu wala yakfuruhu, agar mereka mensyukurinya, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Ini maksud iradah syar'iyyah. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala agar makhluk-makhluknya yang dari kalangan mukallafin, manusia dan jin, mereka taat, tidak maksiat, mereka bersyukur, tidak kufur. Kemudian aradallahu minhum mutaba'atal mursalina wa ta'atahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari mereka agar menaati para rasul, menaati utusan-utusannya, wa ta'atahum, agar mereka mengikuti para rasul dan menaati mereka. Fahadzarahum min ma'siyatil mursalin. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka untuk jangan sampai durhaka kepada para rasul tersebut. Fa innal mursalina arsalahumullahu azza wa jal. Karena sungguhnya para rasul itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus mereka. Faman ata'al mursal faqad ata'al mursil. Maka siapa yang menaati al-mursal, yakni utusan, faqad ata'al mursil, berarti dia telah menaati zat yang mengutusnya. Wa man 'asal mursal faqad 'asal mursil. Dan siapa yang durhaka kepada utusan, hakikatnya dia telah durhaka kepada zat yang telah mengutus utusan tadi. Lidha, atas dasar ini, faqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata'allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-80 ini, man yuti'ir rasul, barang siapa menaati rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada utusan Allah merupakan bentuk atau hakikat dari ketaatan kepada Allah. Wa man tawalla, barang siapa berpaling, ya tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, fama arsalnaka 'alaihim hafiza, maka kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi sebagai penjaga terhadap mereka. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka sendiri atas kedurhakaan mereka dan sikap berpalingnya mereka, mereka yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibebani untuk menjaga mereka. Wa qala, berikutnya pada ayat yang ke-69 dari surat An-Nisa, Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini, orang-orang yang menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'an ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shalihin. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada mereka, yakni dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Dan ayat ini menjelaskan dengan apa yang kita minta di dalam setiap rakaat salat kita, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang dimaksud orang-orang tersebut? Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ke-69 surat An-Nisa ini, para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang salih, Mereka itulah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan kepada mereka. Dari ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa seandainya pun seorang ketika menempuh syariat ini dalam keadaan dia sendirian, orang-orang di sekitarnya tidak mau untuk mengikuti apa yang dia ikuti, maka hakikatnya dia tidak bersendirian, karena sesungguhnya dia justru bersama dengan mereka, para pembesar manusia, ya, dari kalangan para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang salih. Dia tidak bersendirian, yang dengan ini semua, ya, menjadikan seorang akan bisa bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan di kehidupan dunia ini. Berikutnya kata Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali, beliau menyatakan, hadihil iradah, iradah ini jenis iradah yang kedua yang beliau maksudkan, yakni iradah asy-syar'iyyah, qad tatakhallafu min katsirin min 'alamil insi wal jin. Iradah ini, iradah syar'iyyah ini, terkadang mayoritas, ya, dari kalangan manusia dan jin menyelisihi dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bikhilafil iradatil kauniyah. Berbeda halnya dengan iradah kauniyah. Ini yang pasti terjadinya, sebagaimana telah disebutkan. Tidak ada satupun perkara yang bisa keluar dari iradah kauniyah Allah. Fa innaha la tatakhallafu likaunil qalami qad jara bidzalika. Iradah kauniyah tidak ada, ya, perkara yang menyelisih dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Likaunil qalami, dikarenakan al-qalam, pena, qad jara bidzalik, telah menuliskannya. Maka apa yang telah dituliskan oleh pena pencatat takdir, maka itu pasti terjadi. Wa ammal iradatu syar'iyyah. Adapun iradah syar'iyyah, kata beliau, fahiya tatakhallafu likauniha sadiratun 'anil 'amilina. Adapun iradah syar'iyyah, fahiya tatakhallaf, maka keadaannya tatakhallaf, yakni terjadi perbedaan. Kenapa? Likauniha sadiratun 'anil 'amilin. Dikarenakan iradah ini, ya, sadirah, munculnya, anil amilin, dari para pelaku amalan. Wa aktsarun nasi lam yamtathilu awamirallahi, dan mayoritas manusia mereka tidaklah melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa lam yajtanibu nawahiyahu, dan mereka pun tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Walam yutabi'u rusulahu, dan mereka pun mayoritasnya tidak mau untuk mengikuti utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan mayoritas manusia, demikian juga jin, terkait dengan iradah syar'iyyah. Bahwa mayoritas mereka itu menyelisihi iradah syar'iyyah. Kama qala azza wa jal, sebagaimana yang Allah azza wa jal beritakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, tidaklah manusia, mayoritas mereka, kecuali dalam keadaan, yakni ingkar, kufur, walaupun engkau, ya, wahai Nabi, sangat berkeinginan untuk mereka menjadi orang-orang yang beriman. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mayoritas mereka mengaku beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik kepadanya. Ya, berbuat syirik dalam perkara uluhiyahnya. Ini keadaan yang terjadi. Jadi mayoritas dari al-mukallafin, ya, manusia dan jin, mereka menyelisihi iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana fi hadis nida'illahi li adama yaumal qiyamah. Sebagaimana pula hal yang demikian yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam pada hari kiamat nanti. Fayaqulu lahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, ib'ats ba'san nar min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Adam, kirimkan, yakni utusan untuk dimasukkan ke dalam neraka, di mana dari setiap 1,999 finnar di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ini menunjukkan kepada kita perbandingan yang sangat jauh. Ya, satu dibanding 999 antara mereka yang selamat dengan mereka yang celaka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita bahasanya, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah darinya, hidayah untuk menerima Islam, hidayatut taufik, dan hidayah untuk istiqamah di atas Islam, demikian sedikit. Oleh karena itu, ini yang tentunya menuntut kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk diberikan istiqamah di atas agama ini. Tidak ada di antara kita seorang pun yang menjamin, ya, untuk terus di atas semangat menjalankan syariat ini sampai akhir dari kehidupannya. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita semua adalah untuk terus banyak mohon kepada Allah, sebagaimana ini yang banyak dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon keteguhan, kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Idzan alladzina istajabu lillahi walil mursalin. Dengan demikian, orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan para rasul, haula'i tahaqqaqat fihim al-iradatu syar'iyyah. Mereka ini orang-orang yang terwujud pada diri-diri mereka iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina 'asaw Allah wa'asaw al-mursalin, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada para rasul, infaradat bihaqqihim al-iradatul kauniyah, maka terjadi menyendiri pada mereka iradah kauniyah. Jadi hanya iradah kauniyah yang ada pada mereka, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan rasulnya. Wa tajtami'u al-iradatani fi haqqil muti'i. Kemudian beliau menegaskan, terkumpul dua iradah tersebut pada hak orang-orang yang taat. Wa tanfaridul kauniyatu fi haqqil 'asi. Dan bersendirian iradah kauniyah pada seorang yang dia durhaka. Saya berikan permisalan. Bukan besok. keimanan ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah menghendaki dengan iradah apa keimanan? Iradah apa maksudnya? Syariah. Baik. Iradah syariah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan. Kemudian kekufuran. Ini perkara yang Allah kehendaki terjadinya dengan iradah apa? Kauniyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran. Dari iradah kauniyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi kekufuran. Saya contohkan keimanan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau beriman kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Abu Bakar As-Siddiq terkumpul dua iradah. Yani iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan iradah kauniyahnya untuk Abu Bakar beriman. Sehingga beliau pun beriman. Demikian pula iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala terjadi pada siapa? Pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Contoh yang kedua, ya, yang durhaka, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab terjadi pada dirinya satu iradah saja, yakni iradah apa? Kauniyah. Allah menghendaki untuk Abu Lahab dia menjadi seorang yang kafir dengan iradah apa? Kauniyah. Apakah Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki dengan iradah syar'iyahnya keimanan Abu Lahab? Dengan iradah syar'iyahnya apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk Abu Lahab beriman? Hah? Abdurrahman. Ya. Mau ya? Mencintai. Allah menginginkan untuk hamba-hambanya beriman seluruhnya. Tetapi iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk sebagian di antara mereka dan bahkan mayoritasnya kufur. Ya, oleh karena itu pada diri Abu Lahab hanya terjadi satu iradah. Yani iradah apa? Iradah kauniyah. Pada diri Abu Bakar terjadi dua iradah. Iradah kauniyah Allah menghendaki untuk Abu Bakar beriman dan iradah syar'iyah Allah menghendaki, ya, iradah syar'iyah ini yakni keimanan Abu Bakar dan terjadi. Kemudian ay anna Allah arada min al-muti'i fil kauni ay yakuna muti'an famtathala al-muti'u amra Allahi fakana muti'an. Maksudnya kata Syekh, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari seorang yang muti', seorang yang taat fil kaun, yakni dengan iradah kauniyahnya ay yakuna muti'an, untuk dia taat. Ya, iradah kauniyah Allah menghendaki orang ini taat. Famtathara al-muti' amrallahi, maka orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang taat, dia pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fakana muti'an, sehingga jadilah dia seorang yang taat. Wallahu la yus'alu amma yaf'al, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dia lakukan. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban kenapa fulan kok beriman, fulan dijadikan kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang pantas untuk diberikan petunjuk dan siapa yang pantas untuk disesatkan. Wal ibadu humul mas'ulun, adapun hamba-hamba Allah itulah yang justru mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai jalan untuk hamba-hambanya mendapatkan hidayah, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, sehingga terputus bagi mereka alasan ataupun udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul kiamah nanti. Baik, mungkin muadzin. Selanjutnya, qala Syekh Zaid rahimahullahu taala, wa la yajuzu li ahadin an yakhthura bi balihi kaifa qadallahu fil kauni bi kufril kafiri wa fiskil fasiki thumma talaba minhu syar'an an yamtathila at-takalif asy-syar'iyyah. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk terlintas di dalam fikirannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memutuskan fil kaun, ini dengan iradah kauniyahnya, bi kufril kafir, adanya kekufuran dari orang kafir, wa fiskil fasik, dan kefasikan dari seorang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kekufuran, adanya orang-orang kafir, adanya kefasikan dan orang-orang fasik. Thumma talaba minhu syar'an, kemudian menuntut darinya, dari seorang yang kafir ataupun seorang yang fasik, ayyam tasilat takalif asy-syar'iyyah, untuk melaksanakan, menunaikan beban-beban syariat. Ya, jadi tidak boleh terfikir di benak seorang pun di antara kita untuk memikirkan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala telah memastikan terjadinya kekufuran, terjadinya orang-orang kafir, kok menuntut dari mereka untuk masuk ke dalam Islam dan menjalankan syariat Islam. Kata Syekh, hadza la yajuzu li ahadin ay yufakkira fi. Yang demikian, yakni tidak boleh bagi seorang pun untuk memikirkan hal ini. Fa innahu akhtaru syai'in 'alal qulubi. Ya, karena hal yang demikian merupakan, kata Syekh, akhtaru syai'in 'alal qulub, perkara yang sangat berbahaya terhadap hati. Ya, sangat-sangat berbahaya terhadap hati. Wala yajuzu li ahadin an yatakallama bih. Tidak boleh bagi seorang pun untuk membicarakan ini, mengucapkan yang demikian. Wallahu la yu'akhidul ummata bima hadatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal rahmatan minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa umat ini dengan apa yang muncul dalam dirinya, ini sebatas pembicaraan di dalam dirinya. Ya, munculnya hal yang spesial ini, seorang tidaklah disiksa karenanya. Tetapi diingat sekali lagi, ya, jangan sampai yang demikian muncul. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya terhadap hati seorang, sehingga bisa saja muncul pada dirinya buruk sangka kepada Allah Tabaraka wa ta'ala wal iyadz billah. Jadi tidaklah seorang dengan munculnya hal yang demikian pada dirinya, dia diazab ataupun disiksa, ma lam tatakallam, ya, selama orang tadi tidak bicara, ya, atau melakukannya. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa illa fa innaha tahsulu khawatiru wa hawajisu min hadzal qabil. Jika tidak, artinya, ya, meskipun seorang tidak diazab, tidak disiksa dengan perkara ini, akan terwujud, ya, dengan sebab ini, yakni khawatir, lintasan-lintasan dalam pikiran, ya, hawajis, ya, yang semakna dengan ini juga, yakni munculnya dalam pikiran hal-hal, ya, min hadzal qabil, dari sisi ini, ya, yang akan membahayakan terhadap keimanan seorang. Ya. Wal mu'minu yadfa'uha. Seorang mukmin akan berupaya untuk menolak munculnya pikiran-pikirannya demikian. Kenapa? Li'anna Allah azza wa jalla la'tirada li ahadin ala ahkamihi. Ya, tidak ada hak bagi seorang pun untuk menentang terhadap hukum-hukumnya, wa takdirihi, terhadap takdir-takdirnya, wa qada'ihi, dan terhadap ketentuan-ketentuannya. Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengimani di antara nama dari nama Allah Al-Hakim, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah di dalam menentukan segala sesuatu. Dan hal yang juga harus kita ingat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya kejelekan, menciptakan adanya kekufuran, ya, bukan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tanpa hikmah, ya, tetapi untuk suatu hikmah yang mendalam, di mana dengan adanya kejelekan, dengan adanya kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi hamba-hambanya yang dengan itu mereka meraih kemuliaan. Ya, bagaimana ada syariat jihad jika tidak ada orang-orang kafir? Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nerakanya jika tidak ada yang menjadi penghuninya? Ya, dan tidaklah seorang masuk ke dalam neraka, sebagaimana pula tidaklah seorang masuk ke dalam jannahnya, kecuali memang masing-masing yang merupakan ahlinya pantas untuk dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, falau azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab penduduk langit seluruhnya, dan demikian pula penduduk bumi, la'adzabahum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi mereka. Ya. Mungkin dalam perkara ini akan ada yang bertanya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab, ya, suatu kaum kecuali karena pantas, yakni untuk mendapatkannya karena perbuatan mereka. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat dosa. Jawabannya diterangkan makna ini. Bahwa kita manusia ini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun ya kita berupaya untuk menempuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya ketaatan kita ini jika dinilai dibandingkan dengan berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita, maka bentuk ketaatan syukur kita kepada Allah itu masih kurang. Ya, masih kurang. Sehingga seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, ya, dikarenakan kekurangan kita terhadap syukur kita, yakni syukur kita kepada Allah tadi, untuk kita disiksa, tidak ada kezaliman sama sekali. Kenapa? Karena memang syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memang kurang dibandingkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Ya. Oleh karena seandainya pun seorang misalnya dari mulai terlahir sudah mampu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggalnya, maka ibadah dia dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya masih terlalu jauh. Maka bagaimana lagi untuk amal yang dia tempuh, dia lakukan, bisa untuk dinilai sebagai harga jannah yang ingin dia masuki. Oleh karena itu, betul-betul seseorang dimasukkan ke dalam jannah itu benar-benar rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena nilai amalan yang dia lakukan. Kemudian, hadihi aqidatul mu'minin, kata beliau, inilah akidah kaum mukminin. Lianna Allah sama nafsahu al-hakim. Dikarenakan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menamai dirinya al-hakim. Ini nama diantara nama-nama Allah al-husna. Fahuwa yad'ul asya'a fi mawadi'iha biduni khalalin wala naqsin. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan segala sesuatu fi mawadi'iha, pada posisi-posisinya yang semestinya. Biduni khalalin wala naqsin, tanpa adanya sisi khalal, yakni cacat ya, ataupun kurang. Ini kemaha bijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jika seorang ya Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka sungguh ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa orang tersebut orang yang pantas untuk tersesat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, telah mengutus para nabinya, tetapi orang tersebut lebih memilih kesesatan, lebih memilih kedurhakaan kepada para rasul tersebut. Tayyib, ini yang kita pelajari pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anakumma bihamdika.